1 Korintus pasay 11. Bahkeh ulonyo hatse lun mututu ngon mubago bahasa manusia. Ngon bahasa malaikat pijit lun mututu. Temamunyo ulun hana lun gasih ke urang lain. Pupu nyang lun pegahnya nakeh lage su nyang melengking temahana memakna. Bahkeh ulonyo carong lun putampo haba nyang tekani bak potu Allah. Dan lun mupum mandum hai nyang si lok-lok ji. Dan lun tepe pepe mantong dan tak-tak lun mengiman ubak pota Allah. Sampau hasil lun pejit gunung jiminah bak tempat lain. Tema ulun hana lun gasih ke ureng-ureng lain. Ulunnya tetap hana arti siapa. Bah keban mandum yang nani bak ulun. Ulun juk sedekah ke ureng-ureng gasin. Dan ulun juk drolun ke tutut lam apui. Tema ulun hana lun gasih ke urang lain. Tema ban mandumnya hana mengguna mubacut pi. Urang nyanyi gasih ke urang lain, sabar dan get ati. Urang nyan hana seuam ngon cemuru. Hana mututu raya haba ngon sulit, hana sombong. Urang nyan hana manyang ati dan hana gasa. Jihnyan hana dipaksa urang lain, beji sitot lagi dipegah. Hana bagah tersinggung, dan hana jitruh dam lam ateji. Orang yang jigasih ke orang-orang lain, hana galak bakbut yang jihut. Tema orang yang galak bakbut yang jeroh. Orang yang hasil jitendro, wate menghadap ngon pepe mantong, dan jitim percaya ke yang paling get ni bak tip-tip orang. Lam keadaan pakriban mantong, orang yang na genasih, nyan hantom na gadoh harapan ji, dan sabi ji preh pepe mantong. Hantom na wate ji, orang tema saling ji gemasih. Jinonyo, na orang yang carong ji pesampo, haba yang teka ni bak potu Allah. Tema singoh ji piuh ji pesampo habanya. Jinonyo, na yang carong ji mututu lam mubago basa, yang ajaib. Tema singoh, jihnyan tema jipiyo, jipegah haba ngon basa-basanya. Jinonyo, na ureng yang jitepe lamu bagohai, tema singoh penyang awaknya tepenya tema tuo. Sabab, ailime tanyo dan kemampuan tanyo, ketapu sampo haba yang tekani bakpo te Allahnya, mantong kureng sampo rena. Tema-tema, teruk wateji Allah gepejut ban mandumnya sampo rena. Dan yang hana samporenanyan tema gadoh. Wate ulun mantong anemit, ulun marit lage anemit. Perasaan lage anemit dan ulun semikepih lage anemit. Jinonyo ulun karaya. Pi'e ulun yang lage anemit ka ulun tinggai. Penyantanyong yang nibak watenyo nakeh lage bubayang yang buram lam cermin. Tema singoh tanyo tanging langsung ngonyata. Jinonyo ulun hana lun tepe sape, tema singoh lun tepe pepe mantong, saban lagi Allah pepe mantong ke hidro ulun. Ngon laganya, bakwatenyo na leboh hai yang tetap haruh tapubun. Meiman, mengharap dan saling tage masih sabi gerodro. Yang paling penting lam lebohnya, nakuh betagasih ke urang-urang lain.